بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد المؤلف Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةً وَلَا يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ إِمَامًا بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا. Dan tidaklah halal bagi siapapun untuk bermalam satu malam saja dalam kondisi dia tidak meyakini adanya pemimpin yang memimpinnya, baik pemimpin tersebut adalah orang yang taat kepada Allah Ta'ala atau pelaku kemaksiatan. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, يعني أخذ هذا من الحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. Yaitu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengambil hal ini dari hadis, barang siapa meninggal dalam keadaan tidak ada di lehernya satu bai'at pun, maka ia mati dalam keadaan kematian jahiliyah. Falau marra alaihi lailatun wahidatun marra alaihi waqtun qalilun wa huwa la ya'taqidu fi walayati fi wilayati man wallahu allahu amral muslimina wa mata wa huwa fi mithli hadhihi alhali famitatuhu mitatun jahiliyatun. Maka seandainya berlalu padanya satu malam saja, bahkan berlalu padanya waktu yang sangat sebentar, dalam kondisi ia tidak meyakini kepemimpinan orang yang Allah kuasakan padanya urusan kaum muslimin, dan ia mati dalam keadaan ia berada dalam semisal keadaan ini, maka cara kematiannya, keadaan kematiannya merupakan keadaan kematian jahiliyah. Hadza amrun 'azimun wa wa'idun syadidun. Ini adalah perkara yang besar dan ancaman yang keras. Minar Rasulil Karimi alaihi salatu wassalamu, dari Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Limadha, kenapa bisa demikian? Li'annaka hina tarfudhu bay'ata hadhal imami wa tarfudhu طاعته فإنك شققت عصا المسلمين وقصدت إلى تفريق جماعتهم والخروج عن هذه الجماعة. Karena sesungguhnya tatkala engkau menolak baiat pemimpin ini, yaitu pemerintah yang sah, dan engkau menolak untuk mentaatinya, maka sungguh engkau telah membelah tongkat kaum muslimin, yaitu memecah belah kaum muslimin, dan engkau menuju kepada perpecahan jamaah kaum muslimin serta keluar dari jamaah kaum muslimin ini. Fatamutu mitatan jahiliyatan, maka engkau pun meninggal dalam keadaan kematian jahiliyah. Kahalil jahiliyina, seperti keadaan orang-orang jahiliyah. Maka na'indahum bay'atun kuffarun tab'an, la bay'ata wala islama wala syai'a. Tidaklah ada pada orang-orang jahiliyah bay'at. Tentunya mereka adalah orang-orang yang kafir. Tidak ada bay'at, tidak ada Islam, dan tidak ada apapun. Fa'anta tusharikul jahiliyina fi hada, maka engkau berserikat dengan orang-orang jahiliyah dalam perkara ini. Wa tamutu ala hadhihi niyyati sayyi'ati, dan engkau mati di atas niat yang buruk ini. Wa tuhasabu bidzalika, dan engkau akan dihisab dengannya. Wa yaumal qiyamati kama fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan di hari kiamat sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jama'a Allahu al-awwalina wal-akhirina yaumal qiyamati yurfa'u likulli ghadirin liwa'un, faqila hadhihi ghadratu fulan ibn fulanin. Apabila Allah Ta'ala mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang belakangan pada hari kiamat, maka akan diangkat bagi setiap pengkhianat sebuah bendera, yaitu tanda bagi mereka. Lalu dikatakan, ini adalah pengkhianatan fulan bin fulan. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, dan al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi, barang siapa membenci sesuatu dari pemerintahnya, maka hendaklah ia bersabar terhadapnya. فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang keluar dari penguasa sejengkal saja, lalu ia meninggal di atas keadaan tersebut, melainkan ia meninggal dalam keadaan kematian jahiliyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal hajj wal ghazw ma'al imam madin, berhaji dan berperang bersama pemerintah berlaku, wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun, dan salat jum'at di belakang mereka boleh, wa yusalli ba'daha sitta raka'atin yafsilu baina kulli raka'ataini, dan salat setelah salat jum'at 6 raka'at memisah antara setiap 2 raka'at. Hakadha qala Ahmad ibn Hanbalin, demikianlah yang dikatakan Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala terkait dengan salat sunnah 6 rakaat setelah salat Jumat. Akan datang di dalam syarah bahwa Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala mengatakan, la a'rifu laha dalilan, aku tidak mengetahui dalil yang menunjukkannya. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-hajj wal ghazw ma'a imamil muslimin ma'din, sawa'un kana barran aw fajiran, berhaji dan berperang bersama pemerintah kaum muslimin berlaku, sama saja apakah pemerintah tersebut taat kepada Allah ataukah durhaka kepada Allah Ta'ala. Wa kadha fa'ala as-sahabatu ridwanullahi alaihim, dan demikian pula yang dilakukan para sahabat ridwanullahi alaihim, kanu yusalluna wara'a umara'is su'i, dahulu mereka salat di belakang para pemimpin yang buruk, kal hajjaji wa ghairihi, seperti al-hajjaj dan yang lainnya. Wa minhum Abdullah ibn Umar rawi hadal hadithi, dan di antara para sahabat tersebut adalah Abdullah bin Umar, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Walamma azama ahlul madinati ala khal'i bay'ati Yazid ibn Muawiyata, ذهب ابن عمر إلى عبد الله ابن مطيع, dan tatkala penduduk Madinah bertekad untuk mencabut baiat kepada Yazid bin Muawiyah, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pun pergi menuju Abdullah ibn Muti'. falamma wasala ilaihi qala Abdullah ibn Muti'in itrahu li Abi Abdurrahman wisadatan. Maka tatkala Abdullah ibn Umar sampai kepada Abdullah ibn Muti', Abdullah ibn Muti' berkata, lemparkanlah kepada Abu Abdurrahman sebuah bantal untuk duduk. Faqala inni lam atika li ajlisa. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya aku tidaklah mendatangimu untuk duduk. Ataituka li uhaddisaka hadisan. Aku mendatangimu untuk menyampaikan kepadamu sebuah hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yawmal qiyamati la hujjata lahu. Barang siapa mencabut tangan dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, maka ia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan ia tidak memiliki hujjah. وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. Dan barang siapa meninggal dalam kondisi tidak ada pada lehernya satu bayat pun, maka ia meninggal dalam keadaan kematian jahiliyah. Ballaghahu al-haditha wa raja'a. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma menyampaikan hadis tersebut kepada Abdullah ibn Muti' dan langsung kembali pulang. Wa qala li auladihi. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata kepada anak-anaknya, wallahi man nakasa hadhihi al-bay'ata lan ukallimahu aw kadha. Tawa'adahum wa zajarahum an hadha. Demi Allah, barang siapa menggugurkan bay'at ini, aku tidak akan berbicara kepadanya atau yang semisal ini. Abdullah bin Umar mengancam mereka dan memperingatkan mereka dari perbuatan ini, yaitu mencabut bayat kepada pemerintah yang sah. Fayuta'una fi hadhihi syi'airil 'azimati التي يجتمع فيها المسلمون. Maka mereka, para pemerintah yang sah, ditaati di dalam syiar-syiar yang agung ini yang bersatu padanya kaum muslimin. فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُمْ كَلِمَةٌ la yattami'una. Karena kaum muslimin apabila mereka tidak memiliki sebuah kalimat yang menyatukan mereka, yaitu pemerintah yang sah, mereka tidak akan bisa bersatu. La ala jihadin wala hajjin wala ghairihi. Tidak di dalam jihad, haji maupun selainnya. Fahuwa yusallimu ala al-imamil fajiri wa yutabi'uhu fi salati wa yahujju ma'ahu idha hajja wa yaghzu ma'ahu idha ghaza. Maka seorang muslim tunduk bahkan kepada pemimpin yang bermaksiat dan mengikutinya di dalam salat, berhaji bersamanya apabila berhaji, dan berperang bersamanya apabila berperang. Wa idza da'al khalifatun nasa wa hassahum 'alal jihad lil islami wa izhari sya'airihi al'azimati bil mazhari al-la'iq bil islami min al-quwwati wal 'izzati. Dan demikian pula apabila khalifah, pemimpin, pemerintah menyeru manusia dan menghasung mereka untuk berjihad, membela Islam, dan menampakkan syiar-syiar Islam yang agung dengan pemandangan yang layak bagi Islam berupa kekuatan dan kemuliaan. فَإِذَا تَخَلَّفَ هَذَا وَذَاكَ وَهَذَا وَذَاكَ النَّتِيجَةُ سَتَكُونُ سَيِّئَةً جِدًّا. Maka apabila meninggalkan seruan tersebut, yang ini dan yang itu, yang ini dan yang itu, yaitu orang-orang, maka hasilnya akan sangat buruk. Yad'uful Islamu, Islam akan lemah. Wa yad'uful muslimuna, dan kaum muslimin pun akan lemah. Wa yadhharu al-idhlalu li-islami wal-muslimina fi nafsil waqti, dan akan nampak penghinaan, perendahan terhadap Islam dan kaum muslimin di waktu yang sama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tersisa satu pertemuan lagi insyaallah ta'ala. Semoga Allah ta'ala mudahkan, waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.